Bismillahirrahmanirrahim. Dari Malik Syarif Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Rahimahullah Ta'ala. Ada matan jizmi, dua tanda jizm. Di sini ya. Qad wal jizmi ala matan as-sukun wal hadfu. Jizm memiliki dua tanda, sukun dan pembuangan. Tanda jizm dua. Satu asli, satu penggantinya. Yang aslinya itu sukun, ada al-hadf pembuangan ini pengganti dari tanda asli. Wa aqul syaratnya kata beliau, yumkinuka an tahkuma al-kalimah bi annaha majzumah. Kamu bisa menghukumi, memungkinkan bagimu menghukumi satu kalimat bahwasanya kalimat tersebut dalam keadaan majzum. Idza wajadta fiha wahidan min amrayn. Apabila kamu dapati padanya satu dari dua perkara, satu dari dua tanda. Al-awwal as-sukun, tanda yang pertama itu sukun. Apabila kamu dapati satu dari dua tanda ini, kamu bisa menghukumi berarti kalimat tersebut dalam keadaan majzum. Yang pertama adalah sukun. Wa huwa al-alamatu al-asliyatu lil-jazm. Dan ini adalah tanda asli jazm. Tanda asli jazm adalah sukun. Wa tsani, dan tanda yang kedua al-hadfu, pembuangan. Pembuangan ada dua macam, pembuangan nun dan pembuangan apa? Huruf illah. Wa huwa al-alamatu al-far'iyyah, ini tanda cabang pengganti tanda asli. Wa likulli wahidatin min hatain al-alamatain mawadi'u sanadkuruha. Dan masing-masing bagi dua tanda ini memiliki tempat-tempat yang akan kami sebutkan. Sukun memiliki tempat-tempat tersendiri. Pembuangan juga memiliki tempat-tempat tersendiri, akan diterangkan secara rinci oleh mu'allif asy-syarih rahimahullah ta'ala. Mawdi'u sukun, tempat sukun, tanda asli, tanda yang pertama. Qal fa amma sukunu fa yakunu alamatan al-jazmi fil fi'l mudhari' sahih al-akhir. Adapun sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih al-akhir. Yang huruf terakhir adalah huruf sahih. Kebalikan sahih apa? Mu'tal apa saja? Alif wal wal ya. Mu'tal akhir. Wa aqul syaratnya kata beliau, li sukuni mawdi'un wahidun. Sukun memiliki satu tempat. Yakunu fihi alamatan, pada tempat tersebut sukun menjadi tanda. Alamatun atau alamatin, hendak alamatun. Alamatun sebagai apa? Isimkan. Khabarnya mana? Alif. Disukun. Apa? Disukun khabarnya. Dak alamatun alamatan. Alamatan. Ala? Alamatan. Dan kenapa? Karena. Sebagai apa? Maf'ul bih. Khabar kana. Khabar kana. Isim inna. Khabar kana. Khabar kana. Isimnya mana? Bumi. Kembali ke? Sukun. Nah, santai. Yang alamatan sebagai khabar domir mana? Isimnya mana? Domir musatir. Huwa. Kembali ke sukun. Ala annal kalimata majzumah. Sukun jadi tanda pada tempat tersebut bahwasanya kalimat dijazm. Majzumatun atau majzumatin, hendak? Majzumatun. Hah? Majzumatun. Kenapa ridoma? Khabar anna. Nah, sebagai khabar anna. Wa hadzal mawdi'u huwa al-fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir. Dan tempat ini yaitu fi'l mudhari' as-sahih al-akhir. Fi'l mudhari' yang sahih al-akhir, huruf terakhirnya adalah huruf sahih, bukan huruf illah. Wa ma'na kauni as-sahih al-akhir, adapun makna keadaan fi'l tersebut sebagai sahih al-akhir, yaitu anna akhirahu laysa harfan min hurufil 'illati tsalatsa. Huruf terakhirnya bukan huruf dari huruf-huruf illah yang tiga. Alatihiya al-alifu wal waw wal ya. Huruf illah tiga yaitu alif, waw dan ya, ini huruf yang berpenyakit. Sering terjadi perubahan adanya. Sehingga dinamakan dengan huruf illah. Wa mithalul fi'lil mudhari' as-sahil akhir, contoh fi'il mudhari' as-sahil akhir, contohnya yal'abu wa yanjahu wa yusafiru wa ya'idu wa yas'alu. Ini semuanya sahil akhir, huruf terakhirnya adalah huruf sahih, bukan huruf indah. Apa artinya yal'abu? Bermain. Yanjahu? Lulus. Nah, lulus, berhasil. Yusafiru? Ya'idu? Nah, berjanji. Yas'alu? Bertanya. Nah, bertanya, meminta. Fa'idha kulta, jika kamu katakan lam yal'ab aliyun wa lam yanjah banidun wa lam yusafir akhuka lam ya'id Ibrahim khalidan wa lam yas'al bakrun bakrunil ustaza. Pada contoh-contoh di sini fi'il mudhari' as-sahil akhir majzum, masukkan huruf jazm. Tanda jazmnya apa? Sukun. Karena masing-masing fi'il pada contoh-contoh tersebut ada fi'il mudhari' as-sahil akhir wa lam yattasil bihi syai'. Lam yattasil bihi syai'. Murad bihi ish syai'una nak fil mudhari' as-sahil akhir wa lam yattasil bihi syai'. Syai' di sini mencakup apa saja? Sehingga dia tanda nasab, tanda jazmnya sukun. Simfalna. Tidak bersambung dengan apa? Domir. Domir tasnia. Domir jamak. Domir jam. Ya mukhatabah. Meniswa. Meniswa. Muntakib. Mungkin nak mencakup enam perkara ini. Syiar. Domir tasnia. Domir jam atau jamah. Ya muannatsa mukhatabah. Meniswa. Muntakib. Fakul min hadhihi al-af'al majzum, masing-masing dari fi'il ini semuanya majzum di jazm. Misal bagi harf al-jazmi karena didahului oleh huruf jazm. Ini amil apa namanya, lafzi atau ma'nawi? Amil jazm di sini? Laf. Amil lafzi, nam amil lafzi. Dilafadkan ada surah dalam pengucapan. Lahu suratun fil lafzi. Huwa alladhi wa lam alih kemasa huruf jazm, didahului huruf jazm, yaitu lam masuk padanya. Wa alamatu jazmi sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa kullu wahidi min hadhihi al-af'ali fi'lul mudhari' as-sahil akhir, dan masing-masing fi'il dari fi'il ini semua adalah fi'il mudhari' as-sahil akhir. Sehingga tanda jazmnya adalah sukun. Nah, ini tanda pertama dan tempatnya. Tanda asmi, tanda jazm, yaitu sukun. Hanya pada satu tempat. Apa? Yaitu fi'il mudhari' as-sahil akhir. Wa lam yattasil bihi syai'. Kemudian, mawadhi'ul hadd, tempat-tempat pembuangan. Tanda cabang, pengganti tanda asli. Wa amal hadd wa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari' al-mu'tanil akhir wa fil af'al khams alati rafa bi thabatin nun. Adapun pembuangan menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Mu'tal akhir ada an akhiruhu ada harfu illah, nah. Harfun min hurufil illah al-thalatha. Al-alif wal waw wal ya. Fi'il mudhari' mu'tal akhir tanda jazmnya dengan membuang huruf illahnya. Tempat yang kedua fil af'al khamsah, pada af'al khamsah. Allati rafa'a bithabn, yang tanda rafa'in dengan menetapkan nunnya. Sama-sama membuang, hanya berbeda jenis yang dibuang. Kalau pada mu'tal akhir yang dibuang adalah huruf illah, na'am. Apakah itu waw, ya atau alif? Dan harakat terakhir pada fi'il tersebut menunjukkan jenis huruf illah yang terbuang. Jika harakat terakhirnya fathah, berarti yang dibuang adalah alif. Jika terakhir harakat yang dhamma, berarti yang terbuang adalah waw. Jika terakhirnya kasrah, berarti yang dibuang adalah ya, na'am. Adapun pada af'al khamsah yang dibuang bukan huruf illah, tapi yang dibuang adalah nun. Penjelasannya kata beliau, wa'akul, saya katakan kata Syarih Rahimahullah, lil hadhi mawdi'an, pembuangan memiliki dua tempat, yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmi kalimah. Pembuangan pada setiap satu dari dua tempat tersebut menjadi tanda, menjadi alamat di jazmnya kalimat tersebut. Al-maudi al-awwal tempat yang pertama, al-fi'il mudhari' al-mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Wa ma'na kauni mu'tal akhir, ma'na keadaannya dia mu'tal akhir, itu anna akhirahu harfun min huruf illati thalatha. Huruf terakhir adalah huruf dari huruf illah yang tiga. Huruf terakhir adalah huruf illah, salah satu dari tiga huruf illah yang berikut ini. Allati al-alif wal waw wal ya, yaitu huruf illah tiga, alif, waw dan ya. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف جنت في المضارع yang akhirnya adalah ألف مؤنث آخر بالألف contohnya يسعى ويرضى ويهوى وينعى ويشقى ويبقى berarti يسعى سيرضى يهوى نعم cinta keinginan ينعى menjauh يشقى يبقى tetap. Ini contoh-contoh mu'tal akhir bil bil waw atau bil ya? Naam bil alif. Wa mithalu al fi'l al mudhari alladhi akhiru waw contoh fi'l mudhari akhir adalah waw mu'tal akhir bil wawi. Contohnya yad'u wa yarju wa yablu wa yasmu wa yaqsu wa yam wa yanbu. Berarti yad'u naam menyeru ajak memanggil. Yarju berharap, ya belum apa mencoba menguji, yasmu sumu tinggi mulia, yasmu yaksu nah ras. Yanbu apa? Memancar. Apa? Memancar. Memancar. Yanbu. Anda dapat di mana memancar? Yanbu nanti antara maknanya ke kamu stajafa wa taba'ana. Apa? Stajafa tabaada menjauh merenggangkan kemudian ini contoh-contoh fi'il mudhari mudhari mu'tal akhir dengan waw kemudian misal fi'il mudhari alladhi akhiru ya contoh fi'il mudhari akhir adalah ya mu'tal akhir dengan ya yu'ti wa yaqdi wa yastaghshi wa yuhyi wa yalwi wa yahdi berarti yu'ti memberi yakbi menaikkan ya menaikkan memberikan keputusan istalshi perlindungan nah menutup apa istalshi ya tagosh ya menutup kalau minta pertolongan istagosh istagifu yuhyi hidupkan yalwi melilit. Nah, melilit. Membelokkan, memalingkan. Yahdi. Ini dia iman. Fa idza qulta, apabila kamu mengatakan contoh majzum, lam yas'aliun ilal majdi. Ali tidak berusaha meraih kemuliaan, menggapai kemuliaan. Majid. Fa inna yas'a fi yas'a di sini majzum, yas'a bagi harfil jazm alaih. Majzum karena didahului oleh huruf jazm dimasuki oleh huruf jazm apa huruf jazmnya ada jemuran entah enggak ada orang benar yas'a di sini fi al-mudhari' majzum bi sabi harf al-jazm 'alayh karena kedaulatan oleh huruf jazm yaitu lam wa 'alam al-jazm hadf al-alif dan tanda jazm adalah membuang alif wal fathatu qabla dalil 'alaiha, dan fathah sebelumnya adalah tanda alif yang buang. Yas'a, huruf terakhirnya adalah apa harakatnya? Fathah. Menunjukkan jenis huruf N yang terbuang adalah yes. Alif. Karena fathah cocoknya dengan alif. Wa fi'il mudhari'un mu'tal akhir, dan adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yas'a adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Wa idza qulta, bila kamu katakan, contoh yang mu'tal akhir dengan waw, lam yad'u Muhammadun illa ila al-haq, fa inna yad'u fi'il mudhari' majzum. Yad'u di sini adalah fi'il mudhari' majzum, laysa baki harfil jazmi 'alaih, karena kedahuluan huruf jazm, termasukkan huruf jazm. Wa alamat jazmi hatul waw, dan tanda jazmi adalah membuang waw, membuang huruf illah, jenisnya adalah waw. Wa dhammatu qabla dalil 'alaiha, dan dhamma sebelumnya adalah tanda waw yang buang. Ya, lam yad'u, huruf terakhirnya adalah dhamma, menunjukkan jenis huruf ini yang terbuang adalah waw, karena dhamma disebutkan dengan waw. Wa idza qulta, contoh yang huruf illahnya ya, kita mengatakan lam yu'ti Muhammadun illa khalidan, fa inna yu'ti fi'il mudhari majzum. Yu'ti di sini adalah fi'il mudhari majzum, bisa bagi harfi jazm, karena kedahuluan huruf jazm. Alamat jazmi hadful ya, dan tanda jazm adalah buang ya. Wal kasratu qabla dalil 'ala, dan kasr sebelumnya adalah tanda ya yang buang. Di harokat terakhir pada huruf pada fi'il mu'tal akhir, harokat terakhir pada fi'il tersebut menunjukkan jenis huruf ina yang terbuang. Apakah dhamma, fathah, kasrah. Dhamma berarti yang dibuang adalah waw, fathah berarti yang dibuang adalah alif, ya, kasrah berarti yang dibuang adalah ya. Wa qis 'ala dzalika akhawat, dan kiaskan atas contoh ini saudari-saudari yang lainnya. Ini tempat yang pertama, pembuangan menjadi tanda bagi jazm, ada fi'il mudhari mu'tal akhir. Ini buang apa? Ini adalah huruf illahnya. Ada tiga macam, ada waw, ada alif, ada ya. Al-maudhi'u tsani, tempat yang kedua, al-af'al khamsah, al-af'al khamsah allati turfa' bi thubuti nun, ini rafa' dengan menetapkan nunnya. Wa qad sabaqa bayan, dan telah lewat penjelasan pengertian dari al-af'al khamsah. Yaitu yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Dhamirnya kullu fi'il mudhari idza shala bihi, dhamir tathniyah, dhamir jam', atau dhamir mu'annatsan mukhatabah. Semua fi'il mudhari apabila bersama dengan dhamir tathniyah atau dhamir jam', yaitu waw jamaah atau ya mu'annatsan mukhatabah. Wa mithal, contohnya yang beribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Nah, kalau kamu katakan ketika dimasukkan huruf jazm, amil jazm, lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi, dengan membuang nunnya sebagai tanda jazm. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'al, setiap satu dari fi'il-fi'il ini masing-masing semuanya adalah fi'il mudhari' majzum, fi'il mudhari' yang dijazm. Laysa bagi harfil jazmi alladhi huwa lam 'alaih, karena kedahuluan huruf jazm yaitu lam, masukkan huruf jazm lam. Wa alamat jazmi hatun nun, dan tanda jazmi adalah membuang nun. Wal alif huwa awil waw awil ya aw fa'ilun, adapun alif, waw atau ya ini adalah sebagai fa'il, dhamir mutasil atau munfasil? Dhamir muttasil. Al alif waw ya di sini adalah dhamir muttasil sebagai fa'il, mabni 'ala sukun fi mahall raf'in, mabni 'ala sukun di tempat rafa', sebagai fa'il. Ikhwan fi din rahiman rahimatullah, dan demikian selesai tanda-tanda i'rab beserta tempat-tempatnya. Latihan tamrinat istamil kullu fi'lin min af'al atiya fi thalathi jumalin mufidah bi ayyi yakunu fi wahidatin minha marfu'an fi thaniyatin mansuban fi thalithati majzuman wadhibhu bi syakli tam fi kulli jumlah. Gunakan setiap fi'il dari fi'il-fi'il yang akan datang pada tiga jumlah, masing-masing dibuat pada tiga jumlah mufidah. Yang pertama dia marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majzum, dan berikan harokat yang sempurna pada setiap jumlah. Wajibul manzil. Dha'fil makan al khali min al jumal atiyati fi'il mudhari munasiban thumma bayyin alamat i'rabih. Katakanlah di tempat yang kosong dari jumlah akan datang fi'il mudhari yang cocok sesuai ya. Kalau mu'annats fa'il mu'annats, mu'annats Kalau muzakar, muzakar, mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak, jamak. Nah, sesuai. Mana juga yang cocok dan sesuai dengan jumlahnya. Semua bayin alamat yang kemudian terangkan tanda i'rabnya. Terangkan tanda i'rabnya. Apakah marfu, mansub, majzum? Dia lebih titiknya saja. Iya. Kalau sempat ya, kalau nggak sempat ya, isi aja fi'il mudhari yang cocok di sini. Kalau mau lebih bagus lagi terangkan, misalnya dia marfu tanda rofanya ini, mansub tanda nasabnya ini, lebih bagus lagi. Ya, kalau nggak sempat, yang penting fiilnya benar. Wajibul manzil. Ada yang belum jelas? Jelas semua. Oh. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.